berharga dari sekeranjang kebenaran. Bukan rahasia bila penguasa pun bisa merubah sejarah dan memutarbalikkan fakta. Lebih berarti dari sekedar ilmu pasti.